Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, masih dalam pembahasan syurutul bay', syarat-syarat jual beli yang ketujuh. Bahwasannya barang yang didagangkan haruslah barang yang halal dan memiliki manfaat. Dan telah banyak sekali contoh-contoh yang telah disebutkan pada beberapa pertemuan yang telah lewat. Masih tersisa beberapa pembahasan di sini. Masalah yang paling banyak dipertanyakan dan diperbincangkan. Sehingga di sini kita selesaikan pembahasan ini insyaallah pada pertemuan kali ini. Yakni permasalahan berikutnya, apa hukum jual beli ular? Jual beli ular. Menjualnya maupun membelinya. Juga memakannya. Memanfaatkannya. Jual belinya haram disebabkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibunuh. Ya. Maka tidak boleh untuk dijual belikan. Karena kalau dijual belikan maka akan justru dipelihara. Akan dikembangbiakkan, bukan malah dibunuh. Sedangkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar membunuhnya. Adapun untuk memakannya maka terdapat khilaf di kalangan para ulama. Jumhurul ulama menyatakan haram berdasarkan kaidah yang tentunya ini tidak disepakati kaidah ini, akan tetapi kaidah ini masyhurah dan berlaku di sisi jumhurul ulama, bahwasannya binatang yang diperintahkan untuk dibunuh atau dilarang untuk dibunuh maka hukumnya haram untuk dimakan. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Inilah pendapat yang rajih. Adapun pendapat daripada mazhab Malikiyah, demikian pula yang ditarjih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Sun'ani dan Shawqani rahimahumullah, bahwasannya boleh untuk dimakan. Karena tapi kali lagi ini adalah pendapat yang lemah. Ada fatwa dari Syekh Shalih Fauzan yang menyatakan halal ular untuk dimakan dagingnya. Tapi adapun setelah matinya, apakah boleh dijual belikan? Dalam artian mendapatkan ular sudah mati, apakah boleh dijual belikan? Maka ular yang telah mati hukumnya adalah bangkai. Sedangkan bangkai hukumnya jelas tidak boleh untuk dijual belikan. Adapun dimanfaatkan maka ini hukumnya beda. Diambil kulitnya misalnya, dimanfaatkan, bukan dijual belikan, dimanfaatkan. Setelah disamak, maka bisa dimanfaatkan. Di masalah berikutnya, apa hukumnya membeli sesuatu yang asal sesuatu tersebut adalah mubah, akan tetapi terdapat padanya perkara-perkara yang haram. Semisal ada musiknya, ada gambarnya, gambar-gambar makhluk bernyawa dan yang lainnya. Seseorang hendak beli sepeda, sepeda anak-anak yang kaki tiga itu, ya, roda tiga. Itu biasanya ada musiknya. Ya. Ada musiknya, bahkan sebagian ada nyanyiannya. Musik disertai dengan nyanyian. Sedangkan hukum musik haram, jelas diketahui. Demikian pula mainan-mainan anak-anak, mobil-mobilan di situ ada gambar orangnya. Atau kita beli sabun, sampo dan sebagainya. Ada gambar-gambar makhluk hidupnya, ya, foto-foto makhluk hidup. Bahkan terkadang gambar-gambar yang membuka aurat. Apa hukumnya yang demikian? Jawabannya adalah boleh, ya, mubah hukumnya untuk membelinya dengan syarat. Wajib bagi dia untuk menghilangkan perkara mungkar yang ada padanya. Karena pada hakikatnya yang dibeli bukan sesuatu yang mungkar tersebut. Yang dibutuhkan adalah sepedanya. Yang dibutuhkan adalah sabunnya, mainannya, dan semisalnya. Maka boleh membelinya dengan syarat kemudian menghancurkan kemungkaran yang ada padanya. Menghilangkan kemungkaran yang ada padanya. Kalau seorang membeli misalnya mobil, pada mobil tersebut terkadang pemilik pertama penuh padanya gambar-gambar, bahkan terkadang musik-musik. Maka wajib baginya untuk membuang gambar-gambar tersebut dan mencabut peralatan yang ada padanya, musik-musik, atau dimanfaatkan kepada mendengarkan rekaman kajian dan semisalnya. Demikian pula seseorang membeli HP. Di HP tersebut ya tentunya ada ringtone-ringtone musik dan yang semisalnya. Maka boleh-boleh saja membeli, akan tetapi kemudian membuang. Kalau itu merupakan sesuatu yang sifatnya default, tidak bisa dibuang, maka cari rekaman, ya, dimasukkan ke dalam HP tersebut untuk kemudian diganti ringtone-nya dengan ringtone yang selain musik. Berikutnya masalah membeli majalah dan surat kabar yang terdapat padanya gambar. Majalah-majalah ataupun surat kabar yang ada padanya gambar. Maka ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, Ini majalah-majalah di mana memang yang dijual komoditasnya adalah gambar-gambar tersebut. Jadi gambar yang dominan padanya. Memang dia yang dijadikan komoditas, yang ditonjolkan adalah sisi gambarnya. Dan orang pun membeli dari sisi ingin menikmati gambar-gambar tersebut. Majalah Playboy dan yang semisalnya. Ya, majalah-majalah dewasa istilahnya. Maka yang seperti ini hukumnya haram bila khilaf. Adapun yang kedua, surat kabar harian, koran ya, ataupun majalah-majalah yang berisi tentang berita-berita kekinian. Maka yang kedua ini, seseorang asalnya membeli untuk mengetahui berita, bukan membeli untuk melihat gambar-gambar yang ada padanya. Maka dikembalikan kepada masing-masing orang. Dia menjaga dirinya dalam hal ini. Diperbolehkan bagi dia untuk membeli koran dan semisalnya, tetapi tidak boleh baginya kalau di situ ada gambar-gambar yang haram, dia wajib untuk tidak memandangnya. Dan ini difatwakan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Baz rahimahumullah. La ba'sa bi syira' hadhihi al-majallat wa suquq wa suwar laisat maqsudah fi syira'. Tidak mengapa membeli daripada majalah-majalah dan surat kabar di sini. Kalau keadaannya demikian, sedangkan gambar di situ bukan yang dituju. Sehingga pada asalnya ini perkara yang mubah untuk mengetahui berita, membaca berita. Tetapi sekali lagi, terkadang memang di surat kabar terutama di negeri kita ini tetap tidak bisa lepas dari gambar-gambar wanita. Maka dalam hal seperti ini wajib seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memandang kepada perkara yang diharamkan tersebut. Tanya berikutnya. Jual beli air. Ini juga masalah yang sangat sering untuk dibicarakan dan dipertanyakan. Apa hukumnya jual beli air? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Iyas bin Abdah radhiyallahu ta'ala anhu, Iyas mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i tablil ma. Iyas menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual belikan kelebihan daripada air. Dan tersebut dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah secara marfu. Rasul menyatakan la yumna fadlul ma li yumna bihi fadlul kala. Tidak boleh ditahan kelebihan air yang menyebabkan tertahannya daripada tumbuhnya rerumputan atau tanam-tanaman. Dalam riwayat Muslim la yuba al-ma, tidak boleh dijual air li yumna bihil kala, untuk tertahan, dengan tujuan tertahan darinya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Berdasarkan ini, apakah kemudian air tidak boleh dijual belikan secara mutlak? ada rincian hukum dalam permasalahan ini yang perlu untuk diperhatikan. Air itu ada beberapa macam kondisi. Kondisi yang pertama, air yang sudah dipindahkan dan telah dikuasai, dimiliki oleh seseorang di jerigennya, ya, atau di galon miliknya, atau di tempat pengambilan air, ya. Di tempat dia mengambil air, dimasukkan ke dalam jerigen, galon, ataupun tempat-tempat air yang lain. Kalau keadaannya demikian, dia telah menguasainya, berada di sisinya, maka air yang sudah dia ambil dengan susah payah, ya, dia masukkan ke dalam jerigen dan semisalnya, boleh untuk dia jual belikan. Jadi yang tidak boleh adalah sumbernya tersebut. Tidak boleh di monopoli. Adapun seseorang telah mengambil dari air tersebut, dari sumber tersebut, kemudian dia taruh di tempat miliknya, setelah itu dia menjualnya atau manfaatkan untuk dirinya, maka tidak ada masalah. Dalilnya adalah hadis Zubair Ibn al-Awwam dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan, La an ya'tiya ahadukum aw la an ya'khudha ahadukum ahbalahu fayati bi huzmatin min hatabin ala dhahri fayabi'uha fayakufullah biha wajhah khairullahu min an yas'alan nas a'ba'uhu au mana'uhu. Sungguh seseorang dari kalian datang atau dia mengambil ikatan talinya, kemudian dia ikat seonggok kayu bakar pada punggungnya, lantas dia menjualnya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghalangi wajahnya dari rasa malu meminta-minta. Yakufullah biha wajhah. Ini maksudnya adalah menghalangi, Allah menghalangi wajahnya dari malu, rasa malu meminta-minta. Khairullahu, itu lebih baik baginya, min an yas'alan nas, daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik diberi ataupun tidak diberi. Baik. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seseorang dia berusaha dalam ma'isyahnya, mendatangi hutan atau gunung ataupun mendatangi tempat-tempat yang di situ banyak ranting-ranting pohon yang biasa digunakan untuk bahan kayu bakar, dia kumpulkan satu ranting, dua ranting, ya, dia tumpuk, kemudian setelah itu dia ikat dan dia pikul atau dia gendong atau dia sunggi, ya, di atas kepalanya, ya, dia bawa untuk kemudian dia jual mendapatkan satu dirham, dua dirham, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, itu lebih baik daripada seseorang, ya, sekedar kemudian menggantungkan hidupnya dari belas kasihan manusia. Apa sisi pendalilan daripada hadis ini terkait dengan air? Di sini tidak ada kaitannya dengan air sama sekali. Jadi, sisi pendalilannya adalah terkait dengan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu syuraka fi thalath." Manusia itu berserikat dalam tiga perkara. Ya, ini tidak boleh satu dengan yang lain untuk mengklaim ini miliknya. Berserikat artinya kepemilikan daripada tiga perkara ini secara umum, manusia seluruhnya. Al-ma wal-kala wan-nar. Air, tumbuh-tumbuhan, dan api. Maka al-kala di sini, al-kala, ya, tumbuh-tumbuhan masuk padanya adalah tumbuh-tumbuhan yang basah dan tumbuh-tumbuhan yang kering. Sedangkan al-hatab, kayu bakar, itu adalah bagian al-kala juga. Bagian daripada al-kala, ya, tumbuh-tumbuhan. Tetapi al-kala al-yabis, bagian tumbuh-tumbuhan yang telah kering. Sedangkan di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Karena manusia berserikat di situ. Air, tumbuh-tumbuhan, dan api. Di sini, di saat seseorang, dalam hadis yang pertama tadi, hadis Bukhari, Zubair bin Al-Awwam, di saat seseorang telah bersusah payah mengumpulkannya dari apa, ranting-ranting yang kering tadi, kemudian dia mengambil sebagian daripada ranting-ranting tersebut, dan dia telah simpan untuknya, dia kumpulkan dan dia ikat, maka setelah itu boleh bagi dia untuk menjualnya. Boleh bagi dia untuk menjualnya. Sehingga dengan itu, demikian pula dua bagian yang lain, api dan air, dengan kesamaan illah, sama-sama sesuatu yang bersifat suroka, berserikat manusia di dalamnya. Sehingga dari sisi ini, kalau air tersebut telah berada pada kepemilikan seseorang, berada pada bejana milik seseorang, dia masukkan ke dalam jerigen dan ke dalam galon dan semisalnya, maka baginya untuk kemudian dia menjualnya. Kalau danaunya, ya, mata airnya, sungainya, maka itu berserikat manusia. Tapi di saat kemudian sudah diambil, dia berusaha payah, ya, menciduknya dan sebagainya, maka setelah itu boleh bagi dia untuk menjual belikannya. Dalil yang lain, hadis yang terdapat di dalam Sahihain, dalil yang lainnya terkait dengan masalah ini, yakni hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh Bukhari Muslim dalam Sahihain, di saat Ali bin Abi Thalib mempersiapkan pernikahannya dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk persiapan pernikahan tersebut, Ali bin Abi Thalib mengumpulkan idkhir, sejenis kalak ini, sejenis tumbuh-tumbuhan idkhir, yang kemudian setelah dikumpulkan dijual kepada sawarin, para pengrajin perhiasan pada masa itu, yang dengan itu hasilnya digunakan untuk bekal mempersunting Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha. Idkhir ini jenis daripada kalak juga. Sehingga sisi pendalilannya juga jelas. Bolehnya menjual sesuatu yang bersifat suroka tadi, berserikat, apabila telah berada di bawah kuasanya. Dan perkara ini memang ada khilaf di kalangan para ulama, akan tetapi ini yang rajih. Ini yang rajih. Ini pendapat jumhurul ulama. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah dan juga An-Nawawi menyatakan tidak ada khilaf. Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitabnya Al-Mughni tidak ada khilaf. An-Nawawi dalam Majmu' menyatakan ijma' akan bolehnya tersebut apabila telah dimiliki dan dikuasai. Adapun Ibnu Hazm Ya, ini sering menyelisih daripada para ulama, jumhurul ulama, ya, dengan pendapat-pendapat yang memang kontroversi berdasarkan dalil secara zahir. Ya. Kemudian ya datanglah pendapat-pendapat zahiriyah. Dan seringnya seperti An-Nawawi, seringnya tidak menganggap adanya pendapat dari zahiriyah. Bukan kok Imam Nawawi tidak tahu kalau Ibnu Hajar berpendapat demikian, tetapi la yu'taddu bihi, tidak dianggap ucapan tersebut, anggapan tersebut. Sehingga dengan kalimat ijma ataupun ada mulkhilaf dan yang semisalnya disebutkan oleh An-Nawawi, Ibnu Hazm menyatakan tetap tidak boleh secara mutlak berdasarkan larangan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjual fadlul ma. Adapun sebagian daripada madzhab Syafi'iyah, mereka menyatakan, ini juga disebutkan oleh Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhaddab, sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan air yang sudah dikuasai oleh seseorang, dimiliki di sisinya, maka dia hanya lebih berhak dari yang selainnya. Dia yang memanfaatkannya, jelas, karena dia yang mengambilnya. Akan tetapi untuk kemudian menjualnya, maka tidak boleh. Adapun yang rajih dalam perkara ini adalah pendapat jumhurul ulama dengan berdasarkan dalil-dalil yang tadi telah disebutkan. Sehingga dengan ini kita ketahui hukum permasalahan, ya, apabila seseorang ataupun sekelompok orang dalam syirkah, satu perseroan misalnya, ataupun CV misalnya, dia kemudian mengeluarkan sekian banyak biaya untuk mendapatkan daripada air-air tersebut dengan berbagai macam alat-alat, peralatan-peralatan, alat-alat untuk menghisap air, dan juga pipa-pipa dan semisalnya, butuh kepada ya, bahan bakar, butuh kepada listrik, butuh kepada ini, butuh kepada itu, butuh kepada pembiayaan yang besar. Kemudian setelah itu berada di sisinya air-air tersebut, seperti aqua misalnya dan yang semisalnya, maka yang seperti ini boleh bagi mereka untuk menjual. Boleh bagi mereka untuk menjualnya. Itu kalau lingkupnya besar. Sama saja dengan lingkup yang lebih kecil, sama. Seorang yang sudah mengeluarkan biaya dan sebagainya untuk kemudian mengambil air-air tersebut dari danau, ya, dari sungai misalnya, maka apa yang telah dia ambil dengan peralatan-peralatan tersebut dan menjadi miliknya di bawah kuasanya, itu boleh dia jual belikan. Jadi bagian pertama daripada air, dan ini yang boleh dijual belikan, adalah air yang telah dipindahkan dan telah dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu, maka hal tersebut boleh untuk dijual belikan. Kemudian yang kedua, air yang berupa danau yang luas, bendungan, kolam yang luas, kolam-kolam alami tentunya maksudnya di sini, juga sungai-sungai dan yang semisalnya, maka tempat-tempat tersebut tidak boleh untuk dikuasai. Dan dimiliki oleh seseorang tanpa mengizinkan orang lain untuk mengambil darinya. Karena Rasulullah SAW menyatakan annas suraka fi thalath. Manusia dalam hal ini berserikat, kepemilikan bersama dalam masalah air. Jadi bagaimana dengan sungai-sungai yang kecil, aliran-aliran sungai, ataupun kanal-kanal, saluran-saluran air, ataupun mata air dari pegunungan yang mengalir sedikit begitu. Apakah yang demikian juga tidak boleh untuk dimonopoli dan dikuasai, dimanfaatkan oleh seseorang tanpa melibatkan orang lain? Jawabannya iya, sama. Ya. Saluran-saluran tersebut manusia berserikat di dalamnya. Tidak boleh kemudian menjual belikannya. Lantas bagaimana pengaturannya? Yang paling berhak daripada air-air tersebut adalah yang paling pertama mendapatkan aliran daripada air tersebut. Kalau dari atas, misalnya dari pegunungan ke bawah, maka yang paling dekat dengan mata air tersebut. Ya. Kemudian dialirkan ke bawahnya, dialirkan ke bawahnya, dialirkan ke bawahnya, dan seterusnya. Demikian pula kanal-kanal air. Yang paling dekat dengan kanal, yang pertama kali, dia mendapatkan jatah saluran air tersebut secara sempurna. Sesuai dengan kebutuhannya. Untuk dia ambil air minumnya, untuk dia alirkan ke sawah ladangnya, dan semisalnya sebatas, nah ini yang batasannya ini ada dalilnya nanti, ya, sebatas mata kaki. Jadi kanal-kanal air tersebut, ya, kemudian dialirkan ke berikutnya masuk ke sawah-sawah, maka batasnya adalah mata kaki di sini. Sampai apa istilahnya menggenang sebatas mata kaki, harus wajib untuk dialirkan ke berikutnya, ke bawahnya lagi, dan ke sampingnya lagi, dan ke sampingnya lagi. Tidak boleh kemudian dibendung, kemudian orang lain tidak boleh, ya. Kalau mau bayar baru akan saya alirkan, ini tidak boleh. Dalilnya adalah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Zubair bin Al-Awwam di saat terjadi sengketa antara beliau Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dengan salah seorang sahabat Ansor. Zubair bin Al-Awwam lebih dekat dengan mata air tersebut sehingga beliau menginginkan supaya ya tempat beliau diairi terlebih dahulu. Sedangkan sahabat Ansor mengatakan tidak, biarkan saja lewat begitu saja, tidak usah kamu bendung-bendung begitu, ya biarkan lewat begitu saja. Maka kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan iski ya Zubair, thumma arsil ma ila jarik. Kamu aliri kebun muai Zubair, kemudian kamu lepaskan air. Berarti di situ diairi dulu tempatnya Zubair. Akan tetapi pada saat itu Al-Ansari tidak paham maksud daripada Rasulullah SAW dalam hal ini. Ini adalah satu fadilah, satu keutamaan, dan di situ ada hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Para ulama menyebutkan di antara hikmahnya, kemudian kita mengetahui batasan pembolehannya sampai apa. Adapun yang tadi disebutkan adalah fadilah, ya, sekedar dialirkan, kemudian setelah itu, ya, dilepaskan untuk apa namanya ladang yang setelahnya. Adapun kalau mau istilahnya ditahan, maka kalimat yang setelahnya sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan istihatta yarji'al ma ila jadr. Beliau mengatakan engkau alirkan wahai Zubair sampai kemudian air tersebut masuk ke ladangmu di dalam dasar-dasar kebunmu. Awalnya tidak sampai seperti itu, tetapi karena kemudian Al-Ansari ini radhiyallahu anhu memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menyampaikan kalimat yang lebih tandas bahwa ini sebetulnya hukumnya boleh sampai pada taraf demikian. Yang kemudian turun ayat di dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Itu bisa dilihat kisahnya di sana dalam ayat surat An-Nisa. Baik. Di sini para sahabat kemudian mereka mengukur, ya. Mereka mengukur batasan yang dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, mereka dan sahabat-sahabat Ansor dan yang lainnya, mereka melihat air yang masuk ke ladangnya Zubair itu sejauh mana, sebatas mana. Dan itu dijadikan patokan. Para sahabat mengukurnya ternyata sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Sehingga dengan ini, para ulama menjadikan sebagai hukum bolehnya untuk kemudian pengairan tersebut sampai sebatas mata kaki, kemudian dilepaskan untuk kemudian mengalir ke bawahnya lagi. Demikian pula, ya, sampai sebatas mata kaki dan terus dialirkan lagi dan seterusnya. Itu kalau dari tempat atas ke bawah. Tentunya. Al-Muhim, terkait dengan masalah air yang mengalir seperti ini, maka tidak boleh untuk kemudian dimonopoli. Anna suroka, dalam hal ini manusia berserikat. Kemudian keadaan air yang ketiga adalah air-air sumur. Air-air sumur dan mata air yang memang berada di tanah milik orang tertentu. Ini memang mata air, tetapi dia berada di tanah milik orang tertentu. Ini ada sumur, ini juga air sumur ini, tetapi dia milik orang tertentu, sumurnya, ya, dan mata airnya. Bagaimana ini? Apakah orang juga boleh bebas, ludas-ludus mengambil air tersebut tanpa harus minta izin dengan dalil hadis, ya, anna suroka, ya, dalam perkara ini? Dalam perkara ini terdapat khilaf di antara ahlul ilm. Pendapat jumhurul ulama, pendapat, ya, riwayat daripada Imam Ahmad dan satu sisi dari pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah dan sekelompok ulama yang lainnya, bahkan ini dinisbatkan kepada pendapat jumhurul ulama, menyatakan boleh untuk menguasainya. Dan tidak ada seorang pun yang berhak selain daripada pemilik tanah tersebut. Ini sumur berada di daerah kuasanya. Ini memang tanahnya dia. Sumur berada di tanahnya. Mata air juga berada di tanahnya. Apa mata air yang seperti apa istilahnya, sendang begitu. Apa belik? Ada istilah belik ya dulu ya. Apakah seperti ini boleh dikuasai? Maka jumhur ulama menyatakan boleh untuk memilikinya karena berada di tanah miliknya. Kemudian pendapat yang kedua, ini adalah riwayat daripada yang lain, riwayat yang lain daripada Imam Ahmad, dan memang ini yang paling zahir dan paling tampak daripada pendapat Hanabilah dan satu sisi daripada pendapat Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah, dan ini yang diambil oleh para ulama muhaqqiqun. Para ulama muhaqqiqun, yakni ulama-ulama yang mereka tidak mengikatkan dirinya kepada mazhab tertentu. Mereka menyatakan tidak boleh untuk menguasainya. Hanya saja pemilik tanah tersebut dia lebih berhak dibanding yang lainnya. Dia yang pertama kali mengambil sesuai dengan kebutuhan dia. Kebutuhan dia, dirinya dan keluarganya, dan tanam-tanamannya dan binatang ternaknya. Kalau sudah terpenuhi, maka sisanya dia tidak boleh untuk kemudian menghalangi orang lain mengambilnya. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang sangat kuat sekali kalau kita melihat dari sisi dalil, karena masuk padanya keumuman daripada hadis yang tadi telah disebutkan. Lafaz bahwasannya annas syuraka fi salat tentunya ya terkait dengan keadaan di mana hal tersebut meskipun berada di tanah milik seseorang. Dalam hal ini air yang berada di tanah seseorang, karena air itu bukan usaha dia dalam artian ada dengan sendirinya mata air yang mengalir muncul di situ, ya, bukan dari usaha dia ngebor dan sebagainya. Ini beda lagi ya hukumnya kalau kemudian seseorang ngebor dia tanah sawah kemudian dia bor kemudian menghasilkan air, dia yang istilahnya mengeluarkan biaya ya, bensinnya atau solarnya dan semisalnya peralatan-peralatan yang ada padanya, maka ini tentunya milik dia. Ini permasalahannya, yakni mata air yang sudah muncul di situ di tanah dia, di milik seseorang. Demikian pula sumur di milik seseorang. Maka wallahu ta'ala alam biswab, pendapat yang kedua di sini pendapat yang lebih rajih. Hanya saja tentunya seseorang yang memiliki daripada sumur tersebut atau mata air tersebut, dia yang paling berhak di antara yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya, keluarganya, dan sawah ladangnya kalau memang dibutuhkan mengairi sawah ladang, atau tanaman-tanamannya dan juga binatang ternaknya. Dan karena dia yang paling berhak, meskipun dia tidak boleh untuk memonopolinya dan tidak boleh melarang, tetapi dia boleh untuk mengatur. Karena ini kaitannya dengan tanah miliknya. Dia yang boleh mengatur. Ya, mengatur waktu-waktu. Waktu-waktu bolehnya datang, orang bolehnya datang dan bolehnya tidak. Jam-jam sekian tidak boleh datang, karena ini adalah jatahnya dia. Ya, tentunya di situ ada keluarganya dan sebagainya. Selain daripada waktu-waktu ini, maka silahkan mengambil dengan tata cara yang telah diatur oleh si pemilik sendang tersebut. Kemudian hal tersebut juga di saat memang air melimpah ruah, air sumur tadi atau air sendang tadi memang dalam keadaan melimpah ruah. Adapun dalam keadaan-keadaan tertentu air tersebut hanya cukup untuk dirinya si pemilik, ya, si pemilik tanah, maka boleh bagi dia untuk melarang, ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, istilahnya menjual air itu adalah fadlul ma, ya, kelebihan daripada air. Sedangkan di sini tidak ada kelebihan. Untuk kebutuhan dia sendiri saja masih kurang misalnya atau pas-pasan, maka boleh baginya untuk menghentikan dan melarang orang mengambil daripada air tersebut. Baik. Permasalahan berikutnya, seseorang yang dia datang kemudian membangun rumah misalnya di samping rumah saudaranya, di mana saudaranya tersebut sudah memiliki sumur, entah sumur bor atau sumur yang semisalnya, apakah boleh bagi dia untuk kemudian juga menggali sumur di samping sumur milik tetangganya tersebut? Ya, tentunya di tanah miliknya dia sendiri, tetapi di samping daripada sumur tersebut. Maka yang seperti ini wallahu ta'ala alam bisawab tidak ada masalah, diperbolehkan. Karena keberadaan daripada air itu adalah taufik minallah, fadilah dari Allah. Sedangkan mata air yang ada di dalam tanah sana, mereka mata air ini mengalir sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang itu merupakan pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan ini yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Pernah terjadi satu fitnah di Yaman sana terkait dengan masalah yang gambarannya seperti ini. Terjadi sengketa, maka Syaikh Muqbil rahimahullah memberikan fatwa pembolehan, dan artinya diselesaikan secara damai di antara mereka, bahwa perkara ini dijelaskan tentang puasanya alma laisa bifatin, alma laisa bizaka, air itu tidak memiliki kecerdasan untuk kemudian kamu kesana saja atau kesini, tidak. Ya namanya air ya air, sesuatu yang tentunya semata-mata bifadlillah wa minnatih, sesuai dengan karunia Allah dan fadilahnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Cukup apa yang telah disampaikan ini. Insyaallah ya, gambaran-gambaran dari perkara-perkara terkait dengan syarat yang ketujuh, apa saja yang halal dan apa saja yang haram, dan tentunya ini bukan membatasi ya, masih banyak perkara-perkara yang belum dibahas. Akan tetapi secara kaidah kita ketahui bahwasanya sesuatu yang boleh dijual belikan adalah sesuatu yang halal dan mubah dan memiliki kemanfaatan. Ibnak tabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam bi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.